Pak Joko, selamat siang Pak Joko, silakan. Iya, iya. Silakan. Kalau komentar saya itu gini, pihak ya regulator dalam hal ini pihak Bea Cukai itu memiliki kekuatan untuk menekan orang kan dia. Lo nggak bayar, gua keluarin gitu. Okay. Jadi yang kalau menurut saya sih undang-undang yang benar itu, nah pihak yang lebih berkuasa itu yang dikenakan kalau dia menerima suap dia dikenakan apa hukuman gitu. Tapi pemberi, nah itu kan sebagai penggoda. Nah kalau diterapkan kedua belah pihak, misalnya yang menerima kena, yang bayar kena, nah ini kan balance. Artinya undang-undang itu tidak berlaku, jadi nol. Jadi menurut saya pemerintah harus merubah undang-undangnya. Pihak penekan yang lebih kuat itulah yang kena undang, yang kena hukuman dalam ini ya. Bea cukainya kalau sampai dia nerima dia kena begitu, bos. Oke, okay, Pak Joko, terima kasih. Ya, kita dengar komentar lain ya sesudah Pak Joko. Kita temui Pak Indra. Selamat siang, Pak Indra. Mbak. Silakan. Begini, harusnya manajemen peraturan dan aturan tentang ketentuan apa saja yang dimiliki oleh Bea Cukai juga harus disosialisasikan dengan jelas kepada para pengusaha atau importer itu. Sehingga nggak ada lagi nanti kata-kata gampang kok dipersulit atau sulit kok malah dibuat gampang. Karena beberapa ketentuan, aturan, dan kewenangan dari aparat Bea Cukai itu sendiri itu tidak diketahui dengan mudah, tidak bisa diketahui oleh umum, sehingga para pengusaha sendiri nggak ngerti. Ya. Oke. Okay. Kita terima teleponnya Pak Jimmy. Selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang. Silakan Bapak. Iya, saya heran kok kenapa selalu masyarakat yang dibebani ya. Ya kan harusnya petugas itu yang harus dikenakan sanksi. Kalau kita ya udah pasti, logikanya mana ada yang mau keluar uang kalau misalnya itu membebani harga produk pada akhirnya menjadi high cost economy. Jadi selalu masyarakat yang diminta ininya tanggung jawabnya. Harusnya petugas itu yang ditindak. Terima kasih. Baik, Pak Yudi, selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, istilah yang katanya kenapa kalau tidak apa dipersulit bisa dipersulit itu. Bahasa seperti itu saya pernah dengar di dalam acara-acara pejabat itu mengatakan demikian, tapi ada semacam kebanggaan, bukannya malu seperti itu. Itu komentar saya. Baik, terima kasih Pak Yudi.